Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Miyasar, dan kita masih pada khulasah atau ringkasan dari mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Kemarin kita selesai yang ke-8. Insyaallah pagi hari ini kita masuk ke yang nomor 9 pada halaman yang ke-74. Nah, yang ke-9 disebutkan di dalam kitab Miyasar, isim yang mansub yaitu khabaru kana. Khabar, khabarnya kana. Nah, tentunya kana dan saudari-saudarinya dari kana tersebut yang semuanya itu memiliki ini amalan yang sama, yaitu marofa mutada dan menasob khobar. Kana dan saudari-saudarinya ini masuk pada mubtada dan khobar. Apakah kana dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari' yakunu? Kana atau yakunu, semua sama masuk kepada ini jumlah mubtada dan khobar, yang kemudian merubah mubtada dan khobar tersebut menjadi yang sebelumnya mubtada menjadi isim kana, yang sebelumnya khobar menjadi khobar kana. Kalau sebelumnya mubtada dan khobar kedua-duanya marfu', ketika masuk padanya kana, maka mubtada marfu', adapun khobar menjadi mansub. Dan di sini disebutkan mubtada, yakni khobar kana, itu terbagi menjadi dua. Khobar kana terbagi menjadi dua, sama seperti pembagian khobar mubtada. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang mufrad itu hanya berbentuk dengan satu kata. Adapun ghairu mufrad itu dia berbentuk jumlah atau berbentuk kalimat. Apakah kalimat ismiyah atau kalimat fi'liyah atau yang menyerupai dengan kalimat, seperti huruf jar dan isim yang majrur. Demikian pula dzaraf. Nah, bisa antum merujuk kembali ke bab khobar kana. Baik, yang pertama mufrad. Contoh khobar kana yang berbentuk mufrad yaitu yang berbentuk kata bukan kalimat. Kana Muhammadun nabiyan. Kana Muhammadun nabiyan. Nah, sebelum masuk kana, maka dia berbunyi atau berbentuk Muhammadun Nabiyun. Muhammad adalah seorang nabi. Muhammad adalah nabi. Muhammadun Nabiyun. Nah, kedua-duanya di rafa' dengan tanda dhammah. Ketika dimasuki kana, maka khobarnya itu harus dinasob. Tentunya dinasob dengan tandanya masing-masing tergantung dari bentuk khobarnya itu apa, isim mufrad atau apa. Naam. Nah, maka di sini Muhammadun Nabiyyun tatkala dimasuki oleh kana menjadi kana Muhammadun Nabiyyan. Nah, Nabiyyan mengalami perubahan di Nabiyyan. Dia mansub. Jadi Muhammadun yang sebelumnya mubtada dimasuki oleh kana menjadi isim kana. Nabiyyun yang sebelumnya dia khobar ketika dimasuki kana berubah menjadi nabiyan sebagai khobar kana. Nah, mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'anna ismul mufrad. Ini yang berbentuk mufrad, khobar kana yang berbentuk mufrad. Dan yang kedua, ghairu mufrad. Khobar kana yang berbentuk ghairu mufrad, yaitu dia berbentuk kalimat. Kalimat atau yang menyerupai dengan kalimat. Nah, ini ghairu mufrad. Khobar kana dia berbentuk jumlah, kalimat. Apakah kalimat ismiyah ataukah kalimat fi'liyah, ataukah sesuatu yang menyerupai kalimat. Sesuatu yang menyerupai kalimat itu bisa saja dia jer, huruf jer dan isim yang dijer setelahnya, atau dengan istilah jer dan majrur. Atau yang menyerupai kalimat itu juga bisa berbentuk dzaraf. Nah, dzaraf di depan, di belakang, atau kata-kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Nah, seperti contoh di sini, ghairu mufrad yang pertama, kana aliyun fil fasli, adalah Ali fi, bukan fil fasli ya, fil baiti afan. Kana aliyun fil baiti, adalah Ali, dia di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, aliyun ini sebagai isim kana, khobar kananya mana? Yaitu fil baiti. Fil baiti, dia khobar tapi berbentuk ghairu mufrad. Dalam hal ini dia adalah syibuhul jumlah. Dia menyerupai kalimat. Dia bukan kalimat tapi hanya menyerupai. Menyerupai kalimat itu bisa jadi seperti di sini adalah jar dan majrur, fil baiti. Nah, atau mungkin dorof, seperti contoh seandainya, kana aliyun amamal mudarrisi, seandainya. Kana aliyun amamal mudarrisi, adalah Ali di depan guru. Nah, di depan guru. Nah, ini juga syibuhul jumlah. Nah, atau ghairu mufrad dengan contoh, kana aliyun yusalli, adalah Ali sedang mengerjakan solat. Sedang mengerjakan solat. Nah, di situ Ali sebagai isim kana, khobar kananya mana? Yusalli, dia fi'il, jumlah fi'liyah. Nah, jadi apabila kalau khobar kanannya itu berbentuk kalimat, kalimat ismiyah atau kalimat fi'liyah, atau dia apa namanya syibuhul jumlah yang menyerupai kalimat, dalam hal ini tidak ada pembahasan dia mansub atau tidaknya. Yang mansub itu hanya apa? Khobar kana yang berbentuk mufrad, berbentuk kata, bukan kalimat. Seperti yang contoh di mufrad kana Muhammadun nabiyyan. Nah, dan ini dalam Al-Quran banyak, apalagi di dalam hadis ya. Di dalam hadis itu banyak sekali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil masjid, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis. Nah, demikian. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak. Dalam Al-Quran pun banyak yang demikian. Nah, seperti laqad kana lakum fi rasulillahi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Taib. Taib, ya, kita lanjut yang ke-10. Isim inna. Inna dan saudari-saudarinya ini juga masuk kepada mubtada dan khobar. Inna dan saudari-saudarinya ini juga masuk pada mubtada dan khobar. Sehingga kalau didapati di situ ada inna atau mungkin ada saudari-saudarinya inna, maka di situ pasti tersusun sebelumnya itu mubtada dan khobar. Pasti tersusun di situ mubtada dan khobar. Nah, hanya dia juga sama seperti kana ya, masuk pada mubtada dan khobar, tapi sistem amalnya berbeda. Sistem amalnya berbeda, dia berlawanan dengan kana. Adapun kalau kana, dia merofak mubtada dan menasob khobar. Ini kalau kana. Adapun inna itu kebalikannya. Kalau inna itu kebalikannya, yaitu dia menasob mubtada dan merofak khobar. Jadi berbalikan dengan kana. Nah, jadi kalau kana yang dinasob itu khobarnya, kalau inna yang dinasob itu mubtadanya. Nah, isim inna terbagi menjadi dua juga. Ada yang zahir. Ada yang zahir. Yang zahir di sini adalah lawan dari dhamir. Kalau dhamir itu kata ganti seperti yang nomor dua. Dia. Ya kan, kalau dalam bahasa Arab mungkin huwa huma hum, hiya huma hunna, dan seterusnya. Dari yang berjumlah 14. Adapun selain itu, maka disebut dengan zahir. Disebut dengan zahir. Seperti contoh yang zahir, innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha hakim, maha bijaksana. Nah, innallaha alimun hakim. Nah, inna di situ, yakni hurufnya Allah sebagai isim inna. Nah, sebelum adanya inna pada kalimat ini berbentuk Allahu alimun hakim. Nah, Allahu alimun hakim. Allahu sebagai mubtada, alimun sebagai khobar, hakim itu sebagai sifat atau na'at. Nah, in Allahu alimun hakim. Nah, ketika dimasuki inna, sebelumnya kita kan gini, alimun hakim. Alimun hakim. Ketika dimasuki ini mubtada dan ini khobar. Ketika dimasuki padanya inna atau saudari-saudarinya, maka mubtada ini harus dinasob. Sehingga dibaca apa? Inna aliman. Salah. Allahu. Nah. Allahu. Nah. Allahu alimun hakim. Khobarnya alim, Allah sebagai mubtada. Nah, ketika dimasuki inna, mubtadanya harus dinasob. Sehingga menjadi apa? Innallaha. Nah, ini dinasab dengan fathah karena berhubung di sini contohnya adalah isim mufrad. Nanti kalau isim mutana apa ya, tinggal menerapkan tanda nasabnya masing-masing apa. Nah, adapun khabarnya tetap dia marfu. Nah, ini kalau inna. Kalau kana berlawanan. Kalau kana dia menasab, kalau kana dia menasab khabar. Kalau kana dia menasab, kalau kana dia menasob khobar. Mana yang khobar dari sini? Khobarnya adalah alim, ya kan? Adapun mubtadanya tetap dia. Kanallahu. Ini dinasob menjadi apa? Aliman. Aliman ini na'at mengikuti menjadi hakiman. Menjadi hakiman. Nah, bercantum perhatikan dia kan berlawanan. Kalau inna menasab mubtada, khobarnya tetap marfu. Kalau kana mubtadanya tetap marfu, adapun khobarnya menjadi mansub, berlawanan. Nah, ini yang berbentuk zahir, isim inna yang berbentuk zahir. Nah, yang kedua isim inna yang berbentuk dhamir, dan insya Allah ini lebih mudah, lebih mudah bagi yang sudah menghafal domir-domirnya, ya kan? Pernah dulu kita sebutkan perubahan domir itu kan ada yang munfasil, ada mutasil. Terkadang huwa di sini dia berubah menjadi apa? Iya kan? Anta menjadi apa? Kalau anta Ikhwan menjadi ka, ya kan? Anta dia menjadi ka. Kalau anti menjadi ki. Ya kan? Menjadi ki. Maksudnya apa? Kalau antum mendapati ini buka yang perubahan dari dhamir-dhamir munfasil ini, kalau antum lihat itu dia bergabung dengan inna atau saudari-saudarinya, maka dipastikan dhamir-dhamir tersebut itu sebagai isim inna. Seperti contoh di sini apa? Innaka ghafurur rahim, seperti ini. Innaka ghafurun, ya. Nah, ada dhamir yang bergabung dengan inna, innaka, maka ka ini dipastikan dia sebagai isim inna. Adapun ghafur ini sebagai khabar inna. Nah, dalam Al-Quran juga banyak ya, innahu alimun bidzati sudur. Di dalam hadis juga banyak. Al-Mu'in demikian. Nah, ini dhamirnya yang ini, bukan dhamir yang ini, bukan inna huwa, bukan ya. Atau inna anta, enggak bakalan. Itu inna ketika dia bergabung bertemu dengan dhamir itu sama seperti isim. Seperti isim contohnya kalau qalamun bertemu dengan apa namanya seandainya anta, maka menjadi apa Ivan? In kolamuka, ya kan? Nah, demikian pula inna ketika dia bergabung dengan dhamir harus merubah dhamir-dhamir munfasil ini menjadi muttasil. Nah, dengan muttasil. Seperti kalau seandainya saudarinya inna yang lain, contohnya ka'anna. Nah. Ka'anna bertemu dengan huwa. Nah, huwa ini kalau menjadi apa? Menjadi hu, ya kan? Berarti apa? Ka'annahu. Kecuali kalau inna bertemunya dengan ana. Ana biasanya jadinya apa, Ibu? Menjadi ya, ya kan? Menjadi ya, Ibu. Kalau inna bisa dua. Kalau inna bisa inni atau innani. Nah, ini atau innani. Berarti kalau ka'anna bisa ka'anni atau ka'annani. Nah, demikian. Ini kalau pada isim inna. Jadi berikutnya kita masuk yang berikutnya. Isim la. Isim la di situ terbagi ada empat. Yang pertama nakirah. Isim la sebelumnya la di sini adalah namanya apa ikhwan? La nafiyah lil jins. Ya kan? Dia menafikan jenis. Menafikan jenis. Dan memiliki di sini empat keadaan. Empat keadaan. Yang pertama adalah isim la nakirah. Isim la la nafiyah lil jins ini beramalnya itu seperti inna, sama seperti inna, hanya sedikit nanti perbedaannya. Dia sama seperti inna. Nah, yang pertama adalah nakirah. Isim la berbentuk nakirah. Tapi nakirohnya di sini dia tidak berulang ya. Nomor satu ini la-nya itu tidak berulang, hanya sekali. Nah, la rojula contohnya la rojula fiddari. Nah, kalau isim la-nya nakiroh, nakiroh dalam artian tidak ada alif lam padanya, kemudian la-nya pun tidak berulang. Lanya tidak berulang, maka hukumnya untuk yang pertama ini adalah mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah, tanpa ditanwin, ya kan? Mabni di atas fathah tanpa ditanwin. Seperti contoh la rajula. Nah, la rajula bukan la rajulan, tapi tidak ditanwin. La rajula fid dari. Nah, isimnya adalah rajula, isim la, khobar lanya adalah fid dari. Nah, sama seperti inna, hanya saja kalau inna itu terkadang dia yakni menasob mubtada tapi dengan tanwin apabila mubtadanya mungkin tidak ada alif lamnya. Tapi kalau la, isim lanya itu nakirah tanpa alif lam, itu tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Wajib yakni mabni di atas fathah biduni tanwin, tanpa ditanwin. Seperti la rajula fiddari. Nah, kemudian yang kedua bawahnya, nakiratun munfasilah. Isim lanya nakirah atau tanpa alif lam, munfasilah, akan tetapi terpisah dengan la. Terpisah dengan la, tidak yakni bersanding, ya kan? Tidak bersanding. Tapi dia terpisah dengan kata lain. La, kemudian kata lain, baru isim lanya di belakang. Nah, kalau yang seperti ini wajib dirofa. Wajib dirofa dengan tandanya masing-masing. Seperti contoh, la fil baiti rajulun walam ro'atun. La fil baiti rajulun walam ro'atun. Antum lihat di situ, rajulun dengan la terpisah oleh fil baiti. Nah kan, terpisah, maka wajib dibaca marfu. Wajib dibaca la fil baiti rajulun walam ro'atun. Tidak boleh dibaca la fil baiti rajula walam ro'ata. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah terpisah. Isim la dengan lanya itu terpisah oleh kata lain. Maka harus dirofa. Nah, yang ketiga, isim lanya ma'rifat. Ma'rifat atau beralif lam. Maka di sini juga ketentuannya dia adalah harus di marfu. Harus di marfu dan wajib pula mengulang lanya. Wajib marfu. Lazauju fil baiti walazaujah. Tidak ada suami di dalam rumah dan tidak ada pula istri. Nah, antum lihat di situ azauju. Di situ ada alif lamnya. Isim lanya terdapat padanya alif lam. Maka wajib dirofa dan wajib pula mengulang lanya. Lazauju wala fil baiti walazaujah. Nah. Dan yang keempat, isim lanya nakirah mukarrarah. Isim lanya nakirah tanpa alif lam, mukarrarah, lanya itu terulang dua kali atau lebih anehnya. Nah, kalau tadi kan nomor satu nakirah, isim lanya nakirah, akan tetapi lanya tidak berulang, hanya sekali. Nah, keadaan yang terakhir di sini adalah isim lanya nakirah tanpa alif lam, tapi lanya berulang. Nah, kalau seperti ini boleh. Boleh dinasob dan boleh pula dirofa. Seperti la rajula fil baiti walam ro'ata. Nah, la rajula fil baiti walam ro'ata. Dan bisa pula dibaca la rajulun fil baiti walam ro'atun. Nah, dia isimnya adalah la rajula sebagai isim la. Seperti pada ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini boleh dibaca dua. Boleh dibaca la haula wala quwata. Boleh pula dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Nah, dia mencocoki keadaan yang keempat ini. Baik, untuk perinciannya bisa antum lihat kembali ke babnya masing-masing. Kemudian berikutnya isim la. Isim la itu terbagi menjadi dua. Ini dari sisi i'rabnya ya. Dari sisi i'rabnya ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni ini mabni di atas fathah ya. mabni di atas fathah. Atau mungkin naam di atas fathah. Mabni di sini mufrad. Mufrad yakni dia itu bukan mudhaf gitu loh. Bukan mudhaf yang dimaksud dengan mufrad ini bukan mudhaf. Jadi istilah mufrad nanti pada bab la nafiyah lil jins dengan bab munada itu beda dengan mufrad pada bab mubtada dan khobar. Kalau mufrad pada mubtada dan khobar itu maknanya dia bukan kalimat atau bukan pula yang menyerupai kalimat. Kalau mufrad pada bab la nafiyah lil jins dan nanti pada bab munada yang dimaksud dengan mufrad itu bukan mudhaf juga bukan yang menyerupai mudhaf. Ya kan? Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Naam, di sini isim la ada yang mabni yaitu tatkala isim lanya itu mufrad. Mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini bukan mufrad pada bab mubtada dan khobar. Tapi mufrad yang dimaksud pada bab la nanti ini demikian pula nanti pada bab munada yang dimaksud dengan mufrad itu adalah bukan mudhaf juga bukan yang menyerupai mudhaf. Naam. Harus dibedakan. Seperti di sini contohnya yang mufrad la tilmidha hadirun. Tidak ada murid yang hadir. Nah, ini mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah dengan ketentuan apabila isim lanya itu nakirah dan lanya tidak terulang. Nah, apabila isim lanya nakirah dan lanya tidak terulang. Mabni di atas fathah. Berarti kalau seandainya di i'rab la tilmidha hadirun la nafiyah lil jins tilmidha isim la mabniyun alal fathi. Nah, isim la mabniyun alal fathi seperti itu. Tidak ada wa alamatu apanya tidak ada. Kalau mabni itu cuma mabniyun di atas apa? Kalau dia di atas dhamma ya mabniyun alal dhamm. Kalau dia mabni di atas sukun ya mabniyun ala sukun dan seterusnya. Ini yang pertama, isim la yang kedua dari sisi i'rabnya yang mu'rab. Yang mu'rab terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Oh, tiga ya, di situ tiga. La zauju fil baiti wa la zaujah. Pokoknya yang selain dari mabni tadi ya berarti mu'rab. Dia meng-i'rabnya itu mansubun gitu loh. Nah, atau marfu'un la zauju fil baiti wa la zaujah. Tidak ada suami di dalam rumah dan tidak ada istri. Ini menduduki keadaan yang ketiga tadi yang kita baca barusan dari isim la yaitu apabila isim lanya itu ma'rifat terdapat padanya alif lam. Nah, adapun di situ ada mudhaf, isim la yang berbentuk mudhaf. Berbentuk mudhaf maka yakni isim lanya itu mansub. La taliba ilmin madzmumun. Tidak ada penuntut ilmu yang tercela. Naam. La taliba ilmin. Taliba ilmin itu susunan mudhaf mudhafun ilaih. Susunan mudhaf mudhafun ilaih. Naam. Dia meskipun fathah sama fathah dengan yang mabni tapi di dalam meng-i'rabnya beda. Naam, la taliba ilmin wadmumun. Atau yang kedua yang syabih bil mudhaf yang menyerupai mudhaf, la sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada orang yang berusaha, sa'iyan yang berusaha fil khairi dalam kebaikan makruhun dibenci. Nah, tidak ada orang yang berusaha dalam kebaikan itu dibenci. Naam, sa'iyan fil khair di sini adalah syabih bil mudhaf. Naam. Taib, rencana bisa antum lihat lagi ke babnya masing-masing. Taib, yang ke-11, al-munada. Al-munada ini yang dipanggil. Dengan huruf-huruf panggilan yang sudah disebutkan pada babnya yang telah kita lewati. Nah, al-munada di situ ada dua. Dari sisi i'rabnya. Ada yang mansub, ada yang mabniyun ala dhom. Ada yang mansub, ada yang mabni di atas dhommah. Yang mansub ada tiga. Yang mansub ada tiga. Yang pertama mudhafan. Apabila munadanya itu berbentuk mudhaf. Berbentuk mudhaf. Atau yang dipanggil itu mudhaf mudhafun ilaih. Karena ada mudhaf, pasti ada mudhafun ilaihnya, ya kan? Pasti ada mudhafun ilaihnya. Seperti contoh nama Abdullah, ya kan, Rahman, ya kan, Abdul Khaliq, Abdul Hamid, atau yang seterusnya. Atau mungkin dari asma, yang dari al-asma'u al-khamsah, Abu Hurairah, atau Ibnu Umar, ya kan, atau yang lain-lainnya. Yang jelas, apakah dia itu nama atau bukan namanya, tatkala yang dipanggil itu susunan mudhaf mudhaf ilaih, maka dia mansuf. Seandainya apa namanya Abdullah dipanggil ya Abdullah, nah, abda dinasab dengan tandanya fathah. Seandainya Abu Hurairah, maka dipanggil mansub. Abu Hurairah asmaul khamsah, tanda nasabnya alif, maka menjadi ya Aba Hurairah. Nah, Ibnu Umar, anaknya Umar, ketika dipanggil ya Ibnu Umar. Nah, demikian. Apabila yang dipanggil itu adalah susunan mudhaf mudhafun ilaih, maka yang mudhafnya dinasab dengan tandanya masing-masing. Apakah dia sebagai nama atau bukan? Seperti dia memanggil seandainya talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Dia manggil, wahai orang yang menuntut ilmu, ya talibal ilmi. Yang dipanggil itu adalah susunan mudhaf mudhafun ilaih. Kemudian yang kedua adalah syabih bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf juga. Nah, seperti contoh ya sa'iyan jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Nah, wahai orang yang mendaki gunung. Nah, dan yang ketiga nakirah ghairah maksudah. Nakirah ghairah maksudah ini yang dipanggil dia nakirah tanpa alif lam, tapi orangnya itu belum ditentukan. Ini sudah pernah yang dulu kita contohkan, seperti contoh seandainya di situ ada perkumpulan para murid seandainya. Dia mau memanggil wahai murid, ya talib. Ya talib. Tapi dia belum menentukan orangnya. Namanya ghairah maksudah ini. Dia belum menentukan orangnya, maka hukumnya dinasab. Ya taliban. Nah, ya taliban. Kalau di sini contohnya ya rajulan, ya aliman. Ya rajulan mungkin di situ ada kumpulan laki-laki, ya kan? Kumpulan laki-laki. Dia memanggil wahai laki-laki. Dia manggil wahai laki-laki ini, laki-laki tersebut dia belum tentukan mana orangnya. Dia sekedar manggil wahai laki-laki. Nah, di sini namanya ghairah maksudah. Nah, lalu bagaimana penetapannya, penerapan hukumnya? Dia adalah mansub. Dibaca ya rajulan, ya aliman, nah, dan seterusnya. Ini yang pertama yang mansub. Yang kedua, mabni di atas dhammah. Mabni di atas dhammah. Yang pertama, alaman mufradan. Alaman mufradan. Mabni di atas dhammah apabila yang dipanggil itu adalah nama mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini adalah dia bukan mudhaf, ya kan? Dia bukan mudhaf, juga bukan yang serupa dengan mudhaf. Sama seperti pengertian mufrad pada bab la nafiyah lil jins. Nah, dia nama dan bukan mudhaf, atau bukan pula menyerupai mudhaf, maka mabni di atas dhammah. Contohnya ya Muhammadu, ya Abbasu, ya Hamidu, dan seterusnya. Dan seterusnya, ini mabni di atas dhammah. Kemudian yang ke berikutnya, nakirah maksudah. Yang dipanggil itu nakirah tanpa alif lam, tapi orangnya sudah ditentukan. Nakirah itu kan sifatnya umum sebenarnya, tapi sebenarnya dia sudah tentukan orangnya yang saya panggil adalah itu. Nah, yang dipanggil adalah sudah ditentukan. Ini juga mabni di atas dhammah. Seperti contoh ya ustadu. Nah, ya ustadu. Nah, apakah memang di situ perkumpulan ustad, atau mungkin ustadnya sendiri dipanggil ya ustad? Nah, dia sudah ditentukan orangnya. Maka di sini mabni di atas dhammah pula, ya ustadu. Namun kalau seandainya mungkin di situ perkumpulan ustad, dia manggil tapi tidak ditentukan ustad mana yang dia inginkan, maka di sini masuk ke mana? Ke nakirah ghairah maksudah. Berarti dia membacanya harus, menyebutnya harus ya ustadzan. Nah, gini. Ya ustadzan. Kenapa? Karena dia belum tentukan orangnya. karena dia belum tentukan orangnya. Baik. Kemudian yang terakhir dari Mansubatul Asma yaitu At-Tawabi'. At-Tawabi' ini mengikuti. Nanti akan dibahas lebih rinci pada babnya pada Majrurat. At-Tawabi' di situ ada 4, ada yang namanya Na'at, Na'at Man'ut ya kan, yang pernah kita dulu bahas. Ada yang namanya Ataf, ada yang namanya Taukid. Taukid ini penegas. Ada yang namanya 4, yang keempat namanya Badal. Badalnya artinya pengganti. Na'at contohnya Ataitul waladal mujtahida. Saya memberi anak yang bersungguh-sungguh. Ataf ra'aitu aliyan wa hasanan. Nah, wa hasanan di situ mansub. Kenapa mansub? Karena dia mengikuti aliyan. Nah. Ra'aitu aliyan wa hasanan. Nah. Dan yang ketiga taukid ra'aitul amira nafsahu. Saya melihat pemimpin, ya ini ketua, nafsahu, orangnya. Itulah. Dia menegaskan, yang kamu lihat itu betul-betul, ya ini ketua atau bukan. Nah, dia tegaskan, bahwasanya yang saya lihat itu betul-betul Pak Ketua. Nah, dia mengatakan, ro'aitul amir nafsah. Aku melihat, ini ketua itu orangnya langsung. Nah, nanti ada pembahasan lebih rinci. Badal, yang keempat badal, ro'aitu aliyan akhoka. Nah, akhoka di sini mansub dengan tanda alif karena dia dari Asmaul Khamsah. Dan akhoka ini mansub kenapa? Karena dia badal. Bisa menggantikan Ali. Ali, siapa itu Ali? Ali ya saudaramu. Saudaramu siapa? Saudaramu ya Ali. Nah, gitu lah. Karena berhubung di sini saudaranya itu namanya Ali. Nah, ya ini dua Ali dan akhoka saudaramu itu adalah maksudnya apa? Satu orang yang sama. Sehingga kalau Ali dibuang menjadi ra'aitu akhoka. Bisa. Atau akhoka mungkin dibuang. Roh itu aliyan. Maknanya tidak rusak. Nah, nanti akan pada babnya sendiri, pada perinciannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan. Di situ ada tamrin. Bisa antum meroja'ah di rumah. Persiapan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan selesaikan bersama-sama. Nah, di situ ada udhkur anwa'al mansubat fima ya'ti. Sebutkan jenis mansubat pada kalimat-kalimat berikut. Ini jenisnya mana? Mana yang mansub? Dia sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih atau sebagai hal atau sebagai apa, ya kan? Sebutkan jenis-jenis mansubat pada yang berikut ini. Nah, di situ ada yang mansub, antum lihat dulu mansub dia sebagai apa? Kalau seandainya masih bingung, ya ini antum bisa ya ini dengan bantuan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dulu, di dalam bahasa Indonesia baru kemudian itu di sebutkan berarti di ini adalah maf'ul atau apa. Nah, demikian. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai sini ikhwan kita ya Allah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.